Nah, di sini ada pertanyaan, berdosa akan mengajak bersalaman atau mengobrol kepada orang yang masih berzikir ba'da salat sehingga zikirnya terputus. Nah, hal itu tentunya mengganggu. Nah, mengganggu. Pertama, terkait dengan masalah bersalaman. Bersalaman itu disyariatkan ketika ya, dua muslim berjumpa. Nah, saat berjumpa bersalaman. Nah, adapun ya, adapun ketika usai sholat berjamaah, kemudian sibuk habis salam sibuk salaman sana sini. Nah, ya. Ini tidak ada contohnya. Hal itu tidak dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi SAW. Ya, usai salat salat berjamaah. Nah, maka hal tersebut jelas mengganggu, karena usai salat berjamaah, usai salam, ya kita ingin berzikir, nah, melaksanakan sunnah Nabi SAW dan mengerjakan perintah Allah SWT. Faidha qadaitumus shalah fadhkurullah, apabila kalian telah menunaikan salat fardu maka berzikirlah. Jadi jangan saling mengganggu dengan salam-salaman. Baik. Atau mengajak ngobrol. Sabar. Apa yang hendak diobrolkan? Jika memang ada hajat keperluan, ya, saudara kita jangan diganggu. Biarkan dia menyelesaikan zikirnya, melaksanakan perintah Allah pada ayat dan melaksanakan sunnah Nabi SAW berzikir. Ya. Jangan diganggu. Nah, lihat jika dia sudah selesai. Nah, jika dia sudah selesai, ya, barulah kemudian didatangi jika memang ada keperluan. Nah, jika ada keperluan dan ketika didatangi dan baru berjumpa di situ, ya kan berarti berlaku sunnah salaman. Salaman dulu, ya. Ya, ini maksudnya jabat tangan gitu ya. Kemudian diajak bicara. Nah, dan bagi yang sedang berzikir kemudian diajak bicara oleh seseorang, nah, diajak bicara oleh seseorang, diajak ngobrol oleh seseorang, baginya untuk menolak dan meneruskan zikirnya dan mungkin bisa memberi kode, ya, syarat untuk menunggu sebentar. Nah, baik untuk menunggu sebentar agar yang bersangkutan bisa menyelesaikan zikirnya. Dan tentunya mengajak ngobrol itu hendaknya mengerti. Baik. Anda pernah mendengar kajian Ustaz tentang membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Misalkan Anda membaca berbarengan dengan imam. Apakah Anda boleh membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim? Amin dan diakhiri dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim terbalik-baliknya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan amin. Ya, bisa. Jadi membaca Al-Fatihah makmum di belakang imam bisa sebelumnya, bisa bersamaan dan bisa setelahnya. Nah, salah satu dari tiga pilihan itu. Dan ketika makmum membaca Al-Fatihah, ya, berlaku pula di situ mengikut, ya, secara hukum ta'awud dan basmalah. Karena ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basmalah bismillahirrahmanirrahim disyariatkan ketika hendak mulai membaca Al-Fatihah. Jadi berlaku yathbutu tab'an ma la yathbutu istiqamah. Meskipun hadisnya menunjukkan bahwa yang diperkecualikan adalah bagi makmum membaca di belakang imam adalah membaca Al-Fatihah, tidak selainnya. Yakni surat ayat yang diizinkan, karena hukumnya wajib bagi makmum baik salat jahriyah maupun sirriyah, yaitu baca Al-Fatihah. Nah, ketika demikian hukumnya baca Al-Fatihah bagi makmum, maka yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu taba'an kaidah fikhiyah, yathbutu taba'an berlaku hukumnya karena mengikut, ya, kepada yang lain yang jika dia bersendiri tidak berlaku. Nah, ketika berlaku hukum baca Al-Fatihah bagi makmum, maka karena adat membaca Al-Fatihah didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim dan didahului oleh sebelumnya lagi dan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca surat Al-Fatihah, maka hukumnya mengikut, sehingga ikut disyariatkan ta'awud dan basmalah sebelum baca Al-Fatihah. Adapun seandainya seseorang hanya ta'awud saja, basmalah saja tanpa membaca Al-Fatihah, maka tidak berlaku. Nah, tidak dibenarkan. Nah, tapi ketika ta'awud tersebut dan basmalah itu dalam rangka membaca Al-Fatihah, maka mengikut hukumnya dengan Al-Fatihah yang disyariatkan dibaca oleh makmum di belakang imam. Ada satu pertanyaan lagi, ya. Ini kita anak tunda jawabannya sampai besok dan butuh diamati pertanyaannya. Nah, sementara waktu ya sudah melewati. Nah, batas 6.